Ya. Ini alhamdulillah sudah sampai di pembahasan syarat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat itu tayamumi sab'atun. Syarat tayamum ada 7. Asyartul awal ayakuna biturabin. Syarat yang pertama harus menggunakan debu ya, debu atau tanah. Jadi di dalam kamus itu turab itu tidak selalu debu maknanya ya, bisa berarti tanah. Atau sebentar coba saya carikan ya. Jadi kalau tanah itu kan biasanya ada di penjelasan fikih itu turab itu yang boleh digunakan untuk tayamum bijami itobakotiha di seluruh tingkatannya itu kan lebih enak diartikan tanah sebenarnya. Oh, ternyata yang tanah itu turbah ya. Tanah itu turbah. Jadi turab itu ya debu, tapi gimana ya? Maksudnya ya tanah kalau tidak punya debu itu ya tidak bisa digunakan apa bertayamum. Ayakun atau hiron syarat wa syurutu turabi, syarat debu ada 4 di sini ya. Yang pertama ayakuna tahiran la najisan, harus berupa debu yang suci. Yang kedua ayakuna tahuran la mustakmalan, harus debu yang suci mensucikan. Tadi ada yang komentar minta dibacakan taklikannya. Waduh, ini taklikannya juga cukup banyak ini ya. Jadi kalau yang kelihatannya penting saja saya baca taklikan atau apa? Footnote katanya. Footnote. Yang ketiga ayakuna khalisan la muhtaliton bighairihi walau qalilan. Yang ketiga tidak tercampur dengan benda lain. Artinya debu yang digunakan itu murni debu, tidak tercampur dengan hal lain walaupun sedikit. Yang keempat ayakuna la gubar, harus berdebu lah. Ini terjemahnya sulit ini. Debu yang punya debu itu kan sulit terjemahnya. Tapi kalau tanah yang punya debu kan enak ya. Bihaitsu yaltasiku bil udwi. Pokoknya sekiranya bisa menempel ke anggota tayamum itu ya sudah dikatakan lahu gubar ya, sudah bisa memiliki debu. Asyartu tsani ayaksidahu ayaksidat turab. Harus ada tujuan ya, harus menuju debu. Menuju itu maksudnya ya menentukan debu itu untuk tayamum. Asyartu tsalis ayam sawajahu wa yadaihi bidurbaten. Syarat yang ketiga mengusap wajah dan tangan dengan dua kali memindah debu ya. Durbah itu maksudnya memukul debu, menekan debu, tapi maksudnya apa itu memindah ya. Biasanya diistilahkan dengan nakal, diartikan dengan nakal. Arsyartu rabbi ayuzilan najasah awalan. Li'anna tayammum thaharah dha'ifah. Syarat yang keempat harus membersihkan najis dahulu. Jadi kalau dalam anggota tayammum ada najisnya, itu najisnya dibersihkan dulu. Mengapa ada syarat ini? Karena tayammum adalah dianggap thaharah atau bersuci yang lemah ya. Karena kan sifatnya pengganti. Fa idza kanat alaihi najasah wa lam yatamakkan min izalatiha fa yasihu tayammumuhu wa wujudin najasah inda Ibnu Hajar. Wa inda ramli la yasihu tayammumuhu wa yusalli li hurmatil waqti wa yajibul qadha'u indahuma. Bila ada najis kemudian tidak mampu menghilangkannya. Jadi najis itu tidak harus di anggota tayamum saja ini ya. Tadi saya mengatakan anggota tayamum itu tidak. Pokoknya najis yang ada di badan itu harus dibersihkan dulu sebelum bertayamum. Nah, sekarang ada permasalahan, andai kata seseorang tidak mampu membersihkan najis. Tidak mampu itu ya misalkan tidak ada air atau yang lain. Ada najis tapi tidak mampu membersihkannya, itu bagaimana? Ternyata ini antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli berbeda pendapat ya. Ibnu Hajar mengatakan tayamumnya sah ya. Tayamumnya sah walaupun ada najis ya, karena darurat ya. Kalau ramli tidak sah. Kalau ramli tidak sah ya. Jadi ya tidak usah tayamum, langsung sholat saja. Sholatnya itu sebagai penghormatan terhadap waktu sholat ya. Lihurmatil waqti. Jadi menurut Ibnu Hajar sah, menurut Ramli tidak sah. Tapi menurut mereka berdua, menurut beliau berdua, sholatnya harus diqadha ya. Jadi nanti kalau ketemu air, kalau bisa wudu, kalau bisa bersuci dengan sempurna harus mengulangi sholatnya. Ini sebentar ada apa sebentar ya. Kemudian syarat yang kelima, asyaratul khamisu ayyajtahida fil kiblat qablahu inda Ibnu Hajar wa la yastartu dzalika inda Ramli. Jadi antara Ibnu Hajar dan Ramli ini sampai ada ulama yang menuliskan kitab khusus menulis perbedaan pendapat beliau berdua ya. Kalau tidak salah nama kitabnya Ismadul Ainen Fihtilafil A'imaten. Jadi celak ya, celak mata yang menjelaskan dua perbedaan dari dua ulama ya. Itu kalau di kitab Bughiyah itu di pinggirannya itu biasanya. Kemudian andai kata ada orang yang tidak tahu kiblat ya. Misalkan di tengah hutan, tidak tahu kiblatnya di mana, keadaan mendung, mau melihat matahari, mau melihat bintang juga tidak ada, itu tayamum dulu atau mencari kiblat dulu? Ini juga berbeda pendapat mereka berdua. Kalau Ibnu Hajar harus mencari kiblat dulu, harus berusaha mencari kiblat dulu. Kalau Imam Rawi tidak, itu tidak menjadi syarat. Asar tu saat disuayaku natayamumu ba'da dhuhulil waqti li'anna tayamumah toharatu dorurah wala dorurah taqobla dhuhulil waqti. Syarat yang keenam, tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu ibadah maksudnya ya, waktu ibadah yang ditujukan oleh tayamum itu. Mengapa disyaratkan hal ini? Karena tayamum itu toharoh atau bersuci yang sifatnya terpaksa dan tidak ada keterpaksaan sebelum masuknya waktu. Jadi mengapa orang bertayamum? Karena dia terpaksa akan melakukan sholat ya. Jadi keterpaksaan tayamum itu karena ingin melakukan ibadah. Karena tayamum itu kan termasuk wasilah ya. Wasilah itu ibadah yang sebagai pelantara, sebagai syarat. Ibadah yang utamanya kan ya sholat dan lain-lain itu ya. Jadi tidak ada keterpaksaan sebelum masuknya waktu. Mas'alatun hunaka suratun wahidah yasihu fiha tayamumu qabla dhuhuril waqti. Fama hiya. Ini uniknya kitab Takrirat Sadidah ya, seperti ini ya. Ada satu masalah. Dalam fikih kita ada satu masalah. Ada satu masalah, seseorang sah melakukan tayamum sebelum masuknya waktu. Apa masalah itu? Masalah itu apa? Jadi ini pertanyaan tapi ada jawabannya. Enaknya kan tidak disuruh mikir. Idza tayammam liqadha ifaitatin maktubah fi waqti dhuha qabla dhuhuri waqti sholati dhuhri. Wa lam yusalli alfa'ita hatta dakhala waqti sholati dhuhri. Fa huna yajuzu lahu ay yusalli adh-dhuhra bi tayammum allati kana qabla dhuhuri waqti. Jawabannya adalah seorang yang tayamum untuk melakukan sholat qadha ya, sholat qadha. Tayamumnya di pagi hari, tentunya pagi hari itu belum masuk waktu sholat duhur ya. Jadi ada orang yang punya tanggungan sholat, kemudian dia tayamum di pagi hari untuk melakukan sholat itu. Tapi dia tidak jadi melakukan sholat qadha itu. Dia belum melakukan sholat qadha hingga masuk waktu sholat duhur. Nah, dalam kondisi seperti ini, Iya, diperbolehkan melakukan sholat duhur dengan tayamum yang ada di, yang dilakukan di pagi hari tadi. Jadi tayamumnya dilakukan sebelum duhur, tapi digunakan niat sholat duhur. Itu bisa. Ini ada catatan kaki, sholat duhri ala sabiril misal wa yukos wa alaiha baqiyatu sholawat. Jadi sholat duhur itu hanya sekedar contoh saja. Maksudnya tidak terbatas pada sholat duhur. Jadi sholat yang lain juga sama. Asar tu sabiu ayataya memaliku li fardin. Syarat yang keenam, harus melakukan tayamum setiap akan melakukan sholat fardu. Falaya juzu ayyajma'a baina fardaini ay niya ini bitaya mumin wahidin. Tidak diperbolehkan melakukan dua fardu ain dengan satu tayamum. Ibadah dua fardu ain dengan satu tayamum tidak diperbolehkan. Wa yajuzu lahu ayajma' bainal fardil aini wal fardil kifai. Kalau fardunya yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah, itu boleh ya. Jadi tayamum boleh untuk melakukan dua fardu asalkan tidak fardu ain semua. Jadi fardu ain dan kifayah atau kifayah semua. Wa bainan nawafil wal furudil kifayah wal furudil kifaiyah. Boleh juga melakukan sholat sunnah dan fardu kifayah. Khutbatul jum'ah kal fardil aini inda ibn Hajar khilafan diramli kama sayati. Untuk hukum khutbah jum'ah itu hukumnya seperti sholat fardu, seperti ibadah fardu ain atau tidak. Nah, ini lagi-lagi ada perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar dan Romli ya. Menurut Ibnu Hajar sama dengan sholat, sama dengan ibadah fardu ain. Kalau Romli tidak. Jadi menurut Ibnu Hajar satu khutbah, tayamum untuk khutbah tidak boleh digunakan untuk sholat Jumat karena khutbah itu sama dengan ibadah fardu ain. Tapi menurut Imam Romli tidak. Furudu tayamumi wa sunanuhu. Fardu tayamumi khamsatun. Fardu tayamum ada lima. Wahia al-awalu naklut turabi. Yang pertama adalah memindah debu. Wahwa tahwil turabi min ayyimakanin ilal wajhi wal yaden. Yang dimaksud dengan naklut turab adalah memindahkan debu dari tempatnya ke wajah dan dua tangan. Jadi kalau di bab wudu itu kan tidak ada naklul ma' ya. Tidak ada syarat. Apa tidak ada fardu atau rukun memindah air, tapi dalam tayamum ada rukun atau fardu memindah debu. Faidah al-qasdu wa naqlu mutaghayyiran ay yutasawwaru wujudu ahadima dunal akhar. Tadi di awal-awal video itu kan ada kalimat qasdu ya, qasdu turab ya. Termasuk syarat tayamum qasdu turab ya. Kemudian ada istilah naqlu. Itu perbedaannya apa? Ternyata dalam penjelasan ini antara qasdu dan naqlu itu berbeda. Artinya berbeda adalah kadang ditemukan qasdu tanpa naqlu, kadang sebaliknya. Yang pertama suratul qasdi dunan naqli. Idza waqafa ala mahabbirrih wa qasda turab litayamum falyasihu tayamumu li adamin naqli. Jadi ada angin kencang. Angin itu membawa debu. Kemudian misalkan saya berdiri ya. Saya berdiri di tengah-tengah angin, di angin itu, lalu debunya menempel ke wajah saya. Saya bertujuan menggunakan debu itu. Saya bertujuan menggunakan debu itu sudah qasdu. Tapi tidak naklu ya, sudah qasdu tapi tidak naklu. Yang kedua suratun naqli dunal qasdi. Ida tayamamahu ghairuhu bighairi idnihi awla toho wajahu wayadaihi biturab dunal qasdi. Falasihu tayamum kadzalik li'adamil qasdi. Kalau penggambaran memindah debu tanpa qasdu itu, jadi memindah ini sebenarnya tidak harus dilakukan sendiri ya. Ada orang yang ditayamumi oleh orang lain tanpa izin. Jadi saya ditayamumi teman saya tanpa izin. Teman saya itu kan sudah memindah ya, sudah ada naklu. Tapi karena tidak izin ya, saya tidak ada tujuan menggunakan debu itu, tidak ada qasdu. Atau Ada orang yang melumuri wajahnya dengan debu tanpa niat, tanpa tujuan. Tanpa tujuan menggunakan debu itu untuk tayamum. Itu juga ada nakal tapi tidak ada qasad. Falasih tayamum kadzalika li'adamil qasdi. Hal ini juga tidak sah tayamumnya. Karena hanya ada naklu saja, tidak ada qasd itu. Jadi dalam syarat tayamum itu ada syarat qasdu turab. Dalam fardu tayamum ada fardu naklu turab. Keduanya ini berbeda. Tadi saya katakan sama atau tidak ya? Mas'alatun ma makna qawli sahibi shofati jubat wa farduhu naklu turabin law nakal min wajhi lil yadi aw bil aksi hal. Ini malah ada pertanyaan. Apa maksud dari nazam zubat ini? Maksudnya adalah analin nakli surata ini jaizatan. Jadi memindah debu itu ada dua penggambaran yang diperbolehkan ya. Ada dua penggambaran yang diperbolehkan. Yang pertama suratun nakli minal yadi ilal wajhi. Penggambaran memindahkan debu dari tangan ke wajah. Dari tangan ke wajah. Ayakuna ala yadaihi turabun qabla tayamum fayamsah biha wajahu ma'aniyati tayamum. Yamsah ini atofnya keyakunan ya nasab. Jadi ada debu di tangan ya, ada debu di tangan sebelum tayamum. Kemudian debu itu digunakan mengusap wajah bersama dengan niat tayamum. Ini boleh. Kemudian yang kedua, suratun nakli minal wajhi ilal yadi. Penggambaran memindah debu dari wajah ke tangan. Ayatnya ala wajhihi turabun jadidun ba'da'an masaha wajahu fayankulahu ila yadaihi wa yamsahahuma. Jadi ada debu yang menempel di wajah, tapi debu ini bukan debu yang yang diusapkan untuk tayamum. Jadi tayamum mengusap debu, mengusap wajah ya. Tayamum mengusap wajah dengan debu. Setelah itu ada debu yang baru yang datang menempel ke wajah. Ya, debu yang baru ini boleh digunakan untuk mengusap tangan. Jadi dipindah dari wajah ke tangan ini boleh. Asani an niyatu. Fardu tayamum yang kedua adalah niat. Fayanwi istibahata sholah li'anna tayamum la yarfa'ul hadas. Jadi niat tayamum ini niatnya adalah diperbolehkan melakukan sholat ya. Saya melakukan tayamum supaya boleh melakukan sholat. Itu namanya istibahah ya. Mengapa niatnya seperti itu? Tidak niat menghilangkan hadas ya, karena tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Tayamum itu tidak menghilangkan hadas ya. Tayamum itu hanya diperbolehkan sholat. Diperbolehkan sholat bukan berarti menghilangkan hadas. Wa innama yudbihu ma kana muharraman 'alal muhdis. Ya ini ya. Tayamum itu hanya memperbolehkan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang punya hadas. Asalnya haram bisa menjadi boleh dengan tayamum. Tapi seperti yang saya katakan tadi, boleh melakukan keharaman itu bukan berarti menghilangkan hadas. Wa waqtuha la budda min qarnin niyati bin naqli ma astidamatiha ila mashi syai'in minal wajhi. Ini perbedaannya dengan wudu ya. Niat itu kan harus dilakukan di permulaan ibadah. Jadi waktu niat itu harus dilakukan di permulaan ibadah. Dalam tayamum ada fardu yang berupa naklu turab ya, memindah debu. Jadi sebelum mengusap wajah dengan debu ada fardu sebelumnya yaitu memindah turab. Jadi memindah debu itu adalah fardu atau rukun tayamum yang pertama. Oleh karena itu niat tayamum harus disertakan dengan memindah debu, tidak disertakan dengan mengusap wajah. Jadi niat tayamum harus bersamaan dengan memindah debu. Dan niat ini harus tetap ada hingga mengusap bagian wajah ya. Istidamah ini maksudnya ya melanjutkan niat hingga mengusap wajah. Darajatun niyati fitayamumi salasatun. Tingkatan niat tayamum ada tiga. Yang pertama niat istibah di fardhi sholah atau fardhi tawaf. Yang pertama niat diperbolehkan melakukan sholat fardu atau tawaf fardu. Fayastabihu biha fardun wahidan wa jami'an nawafil wa jami'an mayaftakiru ila tayamum kamas hil mushaf wa sajidati syukrin. Orang yang niat fardu ya, yang bertayamum dengan niat fardu, baik fardu sholat ataupun tawaf, maka dia diperbolehkan melakukan satu sholat fardu dan seluruh sholat sunnah. Jadi seluruh sholat sunnah boleh dilakukan. Dan boleh juga melakukan hal-hal yang membutuhkan tayamum. Contohnya seperti mengusap mushaf, sujud syukur ya, mengusap mushaf dan sujud syukur. Yang kedua, niatus tiba hadis sholati aw nafli sholat awit tawaf aw sholatil janazah. Yang tingkatan yang kedua adalah niat diperbolehkan melakukan sholat ya. Sholat ini tidak dibatasi, tidak diberi, tidak di apa sifati dengan sholat fardu. Jadi kalau hanya niat sholat saja, maka ya terarah ke sholat sunnah, terarah ke sholat sunnah. Minimal sholat itu kan sunnah ya. Atau niat kesunahan sholat atau niat tawaf saja. Tawaf juga sama. Niat tawaf saja itu berarti diarahkan ke tawaf yang sunnah. Atau niat sholat jenazah. Fayastabihu biha jami'as salawati ma'adal fardul aini. Niat yang seperti ini boleh untuk melakukan semua sholat kecuali sholat yang namanya fardu ain. Wa fi niyati istibahati khutbatil jum'ati khilafun. Bila seorang niat tayamum untuk melakukan khutbah Jum'ah, itu hukumnya bagaimana? Itu ada perbedaan pendapat ya. Yang tadi sudah disinggung sebenarnya antara Ibnu Hajar dan Romli. Fa inda Romli yastabihu biha fardun ainan wahidan li'annahu li'annaha bimanzilati rakataini sawa'un akana al-fardhu khutbah am ghairiha. Kalau menurut Imam Romli, orang yang bertayamum dengan niat melakukan khutbah, dengan tujuan melakukan khutbah, ia diperbolehkan melakukan satu fardu ain. Mengapa? Karena khutbah Jum'ah itu sama seperti dua rakaat. Sama seperti dua rakaat. Ini tidak membedakan, satu fardu ain ini tidak membedakan apakah berupa khutbah atau yang lain. Jadi boleh melakukan satu fardu ain. Wa amma inda Ibnu Hajar fala yastabihu bitayammum laha fardhon ainiyan. Kalau menurut Ibnu Hajar, tayamum untuk khutbah itu tidak memperbolehkan melakukan fardu ain. Jadi berbeda pendapat ya. Wa tafaqu annahu la yajma'u ma'aha fardhon akhar walau khutbatan ukhra. Ya, jadi keduanya sepakat ya, Imam Romli dan Ibnu Hajar sepakat bahwa seorang yang bertayamum dengan niat khutbah Jum'ah, dia tidak boleh melakukan fardu yang lain. Tidak boleh melakukan fardu yang lain. Maksudnya kalau tayamum itu sudah digunakan khutbah Jum'ah, maka tidak boleh digunakan lagi untuk fardu lain. Walaupun fardu itu berupa khutbah yang lain. Faliyah tu busanian ba'da'an khotoba awalan bitayamumin wahid. Jadi tidak boleh khutbah yang kedua setelah khutbah pertama dengan satu tayamum. Jadi dua khutbah dengan satu tayamum itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, niyatus tiba hati masil mushaf au mayaftakir ula tayamum kasajidati tilawah wa syukri. Yang ketiga, niat diperbolehkannya menyentuh mushaf atau niat sesuatu, melakukan sesuatu yang butuh pada tayamum. Contohnya sujud tilawah ya, sujud yang disunahkan karena membaca mendengarkan ayat sajidah, dan juga sujud syukur. Fastabihu biha jami'a mayaftakiru ila tayamum ma'ada sholata fardhon wa naflan wa ma fi hukmiha katawafi. Kalau niatnya seperti ini, maka hanya diperbolehkan melakukan hal-hal yang butuh untuk tayamum saja, kecuali sholat ya. Kalau melakukan sholat tidak boleh. Sholat dan hal-hal yang hukumnya sama seperti sholat, seperti tawaf. Asal itu mashul wajhi kullihi, walayajibu isolu turabi ila mana bidisari walayundabu. Rukun yang ketiga adalah mengusap wajah, mengusap ke seluruh wajah. dalam bab tayamum tidak diharuskan menyampaikan debu ke tempat tumbuhnya rambut ya. Tidak wajib dan juga tidak sunnah. Kalau wudu kan wajib ya. Wajib membasuh bagian yang bersandingan dengan batas wajah kalau wudu kan begitu ya. Ar-rabi'u mashul yadaini. Fardu yang keempat adalah mengusap dua tangan. Wal kaifiyatu al-masnun atau fi mashul yadain ayadu asabi al-yusra wal ibhama ala dhahri asabi al-yumna siwal ibham. Bihaitsu la takhruju anamirul yumna an musabbihatul yusra wa yumirruha ilal yumna. Fa idza balagha al-ku dhamma atrafa asabihi ila harfi dhira'i wa yumirra ilal mirfaq. Suma yudhira batina kafaihi ila batini dhira' wa yumirruha alaihi rafi'an ibhamaihi. Fa idza balagha al-ku amarra ibhamal yusra ala ibahil yumna wa yaf'alu kadzalika bil yadi. Jadi ini ada 5 baris ya, 5 baris yang kalau dipahami ya agak sulit, tapi kalau dipraktekkan mudah sekali. Jadi yang penting itu mengusap seluruh tangan. Yang penting mengusap ya, bagaimanapun caranya. Tapi untuk kesunahannya ada caranya. Kesunahannya adalah meletakkan jari tangan kiri dan jari tangan kiri dan juga ibu jari di bagian luar jari-jari tangan kanan kecuali ibu jari. Jadi begini ya, begini. Fa idza balagha al-ku sampai di ku dhamma atrafal asabi ila harfi dhira al-mirfaq. Jadi kalau sampai ini kan begini ya. Kalau sampai sini lalu ditekuk mana tadi? Ila harfi dhira al-mirfaq. Kemudian wayumirroha ilal mirfaq. Kemudian ini diarahkan terus sampai dijalankan hingga ke siku. Sumayyidi robatina kafaihi hilabat nizira. Lalu dibalik ya. Jadi tangan itu bagian atas ini dianggap bagian luar ya. Aduh gimana ini? Bagian atas ini dianggap dohir, bagian luar, yang bagian bawah ini dianggap bagian dalam ya. Jadi ada zahir ada batin. Setelah sampai ke siku, ini agak sulit juga ini gimana ini. Setelah sampai ke siku, ini misalkan siku ya, setelah sampai ke siku terus diputar kemudian dijalankan kembali ke depan. Dijalankan kembali ke depan, kemudian bila sudah sampai ke pergelangan, ya bila sudah sampai ke pergelangan, ini jempolnya tetap diangkat ini, jempolnya tidak diusap. Bila sudah sampai di pergelangan, mana tadi? Ilal mirfaq sumaydi rabbatina kafi ilabadni zira wa yumirroha alaihi rafian ibhamahu. Fa'idha balagolku amarro ibhamal yusra ala ibhamil yumna wa yaf'alu kadzalika bil yadi. Ini biasanya di sekolah-sekolah atau di pengajian anak-anak itu sudah dipraktekkan ya. Pokoknya kalau sudah sampai di sini, lalu jempol itu untuk mengusap jempol yang satu ya. Kemudian yang kelima al-khamisu at-tartibu bainal mashataini aila budda min ayyam zahal wajha awalan tsumal yadain. Rukun atau fardu yang kelima adalah berurutan antara dua usapan. Jadi yang pertama harus mengusap wajah lalu mengusap dua tangan. Sunanu tayamum, kesunahan-kesunahan tayamum. Dhabituha. Dhabit ya, dhabit itu ya, ya dhabit. sunnat kullu sunnatin min sunanil wudhu'i yumkinul ityanu biha fi tayammum fahiya sunnatun. Semua kesunahan wudhu yang bisa dilakukan, yang mungkin dilakukan di tayamum, maka hal itu juga disunahkan untuk tayamum. Jadi semua kesunahan wudhu adalah kesunahan tayamum, asalkan kesunahan itu mungkin dilakukan di tayamum. Kecuali, ada pengecualiannya, illa tahlil wa tahlil al-lihyah, kecuali melakukan tiga kali dan menyela-nyelai jenggot, ya. Menyela-nyelai jenggot itu tidak sunnah di tayamum. Dan juga melakukan tiga kali. Tayamum itu cukup satu kali mengusapnya. Tiga kali itu tidak sunnah, ya. Wa yazidu fi tayamum khamsatu sunanin. Dan dalam tayamum itu ada tambahan sunnah, ya. Ada tambahan lima sunnah yang tidak ada di dalam kesunahan wudu. Yang pertama, tafrijul asabi, merenggangkan jari. Itu hukumnya sunnah. Yang kedua, tahfifut turabi ba'da dharbi, meminimalisir debu setelah memukulnya, setelah memindahnya. Jadi tayamum itu sunahnya menggunakan debu yang minimal, ya. Debunya itu debu yang ada di tangan. Maksudnya kita kalau mau tayamum itu kan menempelkan tangan kita ke debu, kemudian mengusapkan ke wajah, ya. Jadi debu yang diambil yang ada di tangan itu sunahnya diminimalisir. Maksudnya sebisa mungkin debunya sedikit. Yang kedua, ayarfa yadahu anil udwi hatta yutimma mashahu. Kesunahan yang kedua, tangan tidak diangkat dari anggota tayamum sebelum sempurna mengusapnya. Jadi tangannya selalu menempel di anggota tayamum sebelum selesai mengusap, ya, sebelum usapannya sempurna. Yang keempat, nas'ul khatimi li awali dhorbah li'annahu la yajibu isalu turabi ila matahtal khatim fi dhorbatil ula. Kesunahan yang keempat adalah mencopot cincin untuk pertama kali mengambil debu. Dorbah ini yang memukul debu, maksudnya mengambil. Di saat mengambil debu pertama kali, mengambil debu untuk wajah, itu disunahkan mencopot cincin. Mengapa disunahkan Sulawesi? Oh, Mas Muhammad ternyata Sulawesi, ya. Wah, ini apa sudah bulan Maulid sekarang? Apa spesial maulid itu? Ya, nanti mungkin akan dibacakan seputar sejarah Nabi, ya. Tapi kitabnya apa, ya? Saya cari dulu kitab saya. Karena ini sudah terlanjur nyaman seperti ini, ya. Maksudnya tidak lagi pakai rekam layar yang PDF itu. Jadi ya tergantung kitab saya apa yang sejarah itu. Li'annahu la yajibu isalu turabi ila matahtal khatim fi dharbatil ula. Mengapa disunahkan mencopot cincin di saat mengambil debu yang pertama? Karena tidak diharuskan menyampaikan debu ke kulit yang ada di bawah cincin di saat pukulan pertama. Yang harus menyampaikan debu di bawah kulit yang ada di bawah cincin, yang harus menyampaikan debu ke kulit yang ada di bawah cincin itu kan di saat usapan kedua, ya. Kalau usapan pertama untuk wajah kan tidak harus ke sana. Jadi hukumnya sunnah. Wa amanahu fi dharbati tsaniyah fa wajibun idza kana al khatimu yamna wusulat turabi ilal basharah. Kalau untuk pukulan yang kedua, mengambil debu yang kedua untuk membasuh tangan, itu cincinnya harus dilepas. Karena ya saatnya mengusap tangan. Kalau memang cincinnya tidak bisa menyampaikan, kalau memang cincin menghalangi sampainya debu ke kulit yang ada di bawahnya, maka ya harus dicopot. Jadi hukum menyopot cincin itu bagaimana hukumnya tergantung tergantung kapan dia mengambil debu. Kalau mengambil debu yang pertama hukumnya sunnah, mengambil debu yang kedua hukumnya wajib. Kama qala sahibu sifat jubat wa nas ukhatimin liula tudrabu amalisani darbatin fayajibu. Keterangannya tadi ya. Yang kelima ala yam sahatu rabba min an adai tayamum hatta yafruga min as-shalah. Kesunahan yang kelima tidak mengusap debu. Tidak mengusap debu dari apa ini? Anggota tayamum hingga selesai melakukan salat. Maksudnya debu yang tertempel di wajah dan di tangan itu tidak diusap, tidak dihilangkan hingga selesai melakukan sholat. Itu sunnah ya. Artinya kalau dihilangkan ya ya tidak apa-apa, tapi sunnahnya tidak dihilangkan. Kemudian ini halaman 152 Ahkamul Jabirah. Hukum Jabirah ya. Jabirah itu ghib ya. Ya ini sudah ada ini. Al-jabirah yasatirun alal udhi yamna'u wusul al-ma'i ilal basyarah. Ini lebih global lagi ini. Jabirah adalah penutup yang ada di anggota tubuh yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Berarti ini umum ya. Pokoknya ada penutup yang menghalangi air ke kulit itu namanya jabirah. Hukmuha illam yasad dharar min naz'iha fayajibu alaihi naz'uha wa illa fala. Hukum jabirah ini bagaimana? Apakah di saat wudu harus dicopot atau tidak? Ya tergantung. Kalau mencopotnya menyebabkan bahaya, maka ya tidak harus dicopot. Tapi kalau mencopotnya tidak apa-apa ya dicopot, harus dicopot. Nanti setelah wudu dipakai lagi. Kaifiyatu wudu'i sahibil jabirah. Cara wudu orang yang punya penghalang di tubuhnya. Yang pertama ya tawaddu hatta yasila ilal udwi allazi alaihi satiru. Yang pertama wudu ya. Wudu hingga sampai ke anggota yang ada di yang ada penutupnya. Jadi wudunya itu berhenti ya, berhenti di saat anggota yang ada penutupnya. Misalkan ada penutup di tangan, jadi setelah membasuh wajah kemudian membasuh tangan. Setelah membasuh tangan itu berhenti dulu. Yang kedua ya tayamamu anil jarih lah ini. Setelah sampai ke basuhan tangan itu tayamum dulu. Tayamum sebagai pengganti anggota badan yang terluka. Jarih ini terluka ya. Yang ketiga yang silus sahih minal udwi. Membasuh anggota tubuh yang sehat. Yang keempat, yamsahu bil ma'i ala satiril ladzi alal jurhi, mengusap penutup yang ada di anggota dengan air. Jadi penghalangnya itu, penghalang atau penutupnya itu diusap dengan air. Yang kelima, yukmilu ma baghiya minal wudu, menyempurnakan apa? Kefarduan wudu yang tersisa. Jadi misalkan contohnya tadi tangan ada luka, pertama membasuh wajah, kedua membasuh tangan ya, itu tayamum dulu sebagai pengganti basuhan luka, kemudian membasuh tangan yang sehat yang tidak luka, lalu penutupnya itu diusap dengan air dan menyempurnakan wudu ya. Kaifiyatu husli sahibil jabirah. Ini tadi aturan untuk wudu, sekarang untuk mandi. Cara mandi orang yang ada perbannya, orang yang ada penghalangnya. Ya takhayyaru baina ayyukaddimal ghusla awalan aw tayammum, wal afdal taqdimut tayammumi liyuzilal ghuslu atharat turab. Kalau untuk mandi ini tidak hanya mandi dulu atau tayammum dulu terserah. Boleh mandi dulu, boleh tayamum dulu. Tapi yang lebih baik tayamum dulu supaya setelah bertayamum debunya bisa hilang di saat mandi. Jadi kalau tayamum sahibul untuk wudu, tayamumnya harus dilakukan di saat membasuh bagian yang luka. Tapi kalau mandi tidak ada aturannya. Kama qala sahibu shofati jubat wa junuban khayyirhu ayyukaddima al-ghusla aw yuqaddima tayammuma. Al-hukmu idza arada ayyusalli fardhon akhar wa huwa ala tuhrin min qablu. Hukum di saat apa orang yang memiliki penghalang di tubuhnya akan melakukan salat fardu yang lain dan dia masih dalam kondisi suci. Maksudnya di wudu sebelumnya dia sudah dia belum hadas. Jadi ada ada orang yang apa misalkan di tangannya ada penghalangnya, misalkan apa ya? Misalkan dia wudu dengan tata cara yang benar, lalu dia sholat fardu, sholat zuhur. Setelah masuk sholat asar itu dia wudunya belum batal. Itu hukumnya bagaimana? Apakah boleh langsung sholat atau tidak? Yang pertama fil wudu'i alaihi ayatayamama faqat indan nawawi wa huwal mu'tamad wa indar rafi yatayamamu wa yu'ad. Artinya tidak sempurna itu ya ada campuran tayamum. Maka karena tayamum ini tidak bisa untuk dua kali melakukan salat fardu, berarti kalau masuk kalau akan melakukan salat fardu yang lain, menurut Imam Nawawi ya harus tayamum lagi. Jadi tidak perlu mengulangi wudu tapi hanya bertayamum saja menurut Imam Nawawi. Kalau menurut Ar-Rafi'i tidak cuma tayamum keharusannya, tapi selain tayamum juga diharuskan membasuh anggota wudu setelah tayamum. Anggota wudu yang terluka. Jadi misalkan tadi lukanya di tangan, maka kalau akan melakukan sholat yang kedua harus tayamum dan mengusap rambut dan membasuh kaki ya. Jadi selain tayamum juga harus melakukan kefarduan setelah anggota yang luka itu. Ini untuk wudu ya. Yang untuk wudu. Kemudian wafil gusli untuk mandi ya tayamumu faqat bil ittifaq. Kalau tayamum sebagai pengganti mandi, jika ingin melakukan sholat yang kedua harus mengulangi tayamum. Ini antara An-Nawawi dan Ar-Rafi'i itu sama ya, sepakat. Kama qala sahibu shofati zubat wa yurid min ba'dihi fardhon mama ahdasa fal yusalli in tayammama an hadasin aw an janabatin wakil yu'idu muhdisun lima ba'dal alil. Ini penjelasannya seperti tadi. Hukmu sholati sahibil jabirah min nahyatil qada'. Hukum sholatnya orang yang punya penghalang dalam tubuhnya dilihat dari sisi keharusan qada' atau tidaknya. Fihi tafsil, hukumnya diperinci. Perincian pertama, idza kana satiru ail jabiratu fi udwin min adu'i tayammum al wajhi awil yadin yajibu alaihil qada'u mutlaqan. Perincian pertama, kalau penutupnya ada anggota tayammum yaitu wajah atau tangan, maka harus mengqada' salat secara mutlak ya. Mutlak itu ya tanpa terperinci. Ini diberi alasan linak silbadal aitayamumi biturab wal mubdal minhu al wudu matahta satiri udwi. Jadi mengapa tetap diharuskan qada salat, karena antara pengganti dan yang digantikan itu keduanya lemah. Tayamumnya lemah, wudunya juga lemah ya. Wudu dikatakan lemah karena anggota wudunya tidak sempurna dibasuh. Tapi ini cukup memberatkan ya. Tapi nanti kalau kita bajurinya sudah sampai di pembahasan ini, nanti ada pendapat yang membolehkan. Yang kedua, idzakana fi ghairi adai tayammumi fananduru. Bila lukanya di selain anggota tayammum, maka dilihat dulu. maksudnya ya tetap diperinci. Yang pertama, rincian pertama, idza kana satiru biqadril jurhi fayajibu alaihi ayaksila jami'a sahih wa yadaya mama anil jari wa yamzaha ala satiri biturab wa yakunu mashu nadban biturab bila wajiban wa laqadu alaihi mutlaqan. Kalau memang penutup luka itu sesuai dengan kebutuhan, ya, panjangnya, panjang dan lebarnya sama dengan luka, maka harus membasuh semua anggota yang sehat dan tayamum untuk luka itu. Dan penutup luka itu diusap menggunakan debu. Ya, usapan menggunakan debu ini sunnah, tidak wajib. Wa yakunul mashu nadban biturab walaqadu alaihi mutlaqan. Ini kondisi, dalam kondisi seperti ini tidak, ini apa ini, ada sopi ini malah tidak diharuskan qadha. Tidak diharuskan kodok. Jadi selama penutup luka itu sesuai dengan kadar kebutuhan, tidak lebih ya, tidak lebih dari kadar kebutuhan, maka sholatnya tidak wajib kodok. Wa idza akhadha satiru minasahi qadran fa fihi tafsil. Kalau penutupnya itu menutupi anggota tubuh yang sehat, menutupi anggota tubuh yang sehat, maka hukumnya diperinci. Rincian pertama, idza akhadha minasahi qadral istimsak wa wada'ahu ala taharah fala yajibu alaihi alqada'u kadzaka. Rincian pertama, kalau penutup itu hanya mengambil kadar untuk perekat, ya, kadar untuk perekat, istimsak itu ya berpegangan maksudnya, dan menempelkannya dalam kondisi suci, maka tidak harus qadha. Rincian yang kedua, wa idza akhadha minasahihi qadral istimsaki faqat wa wada'ahu ala ghairi taharah aw akhadha minasahihi ziyadatan ala qadril istimsak sawa'un awada'ahu taharah amla fa yajibu alaihi alqada'u fi kilal halatain. Yang kedua, bila apa itu penutup luka itu mengambil atau menutupi, ya, menutupi anggota yang sehat, tapi loh idza akhadha minasahi qadral istimsak idza akhadha minasahi qadral istimsak fahad. Ya, sama dengan yang atas ini. Idza akhadha minasahih qadral istimsak. Idza akhadha minasahih qadral istimsak. Wah, ini kacau ini. Rincian yang kedua, bila Betul ya. Perbedaannya hanya meletakkannya saja dalam kondisi suci atau tidak. Wa wada'ahu ala ghairi taharah, meletakkannya tidak dalam kondisi suci. Aw akhadha minasahi ziyadatan ala qadri istimsak, atau penutup itu mengambil atau ditempelkan ke anggota yang sehat lebih dari kadar perekat. Sawa'un adu awadu'ahu ala tohar amla fayajibu alaihi qadha'u min kilal halatain. Baik meletakkannya di saat suci atau tidak, maka harus qadha, ya, dalam dua kondisi itu. Jadi intinya yang qadha itu, kalau yang apa, yang tidak wajib qadha itu bila apa, penutup luka itu pas, ya, pas dengan luka, maka tidak wajib qadha, ya. Pas dengan luka dan diletakkan dalam kondisi suci, itu tidak wajib qadha. Tapi kalau lebih dari luka, penutupnya lebih dari luka, atau pas dengan luka tapi apa itu, tapi diletakkan tidak saat suci itu harus qadha. Waqad jama'a hadza tafsila ba'duhum faqala, sebagian ulama mengumpulkan rincian hukum ini dalam dua nazam ya. Wala tu'id wa satru qadrul illati au qadrul istimsaki fit taharati wa in yajid an qadriha fa'aidi wa mutlaqan wa huwa biwajihin au yadi. Wa amma idza lam yakun alal jurhi satirun fayajibu alaihi ay yaghsila sahiha wa yatayammama. Bila di atas luka tidak terdapat penghalang air, maka harus membasuh bagian yang sehat dan bertayamum. Walaqadu alaihi mutlaqan walau kana fi adai tayamum. Kalau tidak ada penutup luka ya tidak harus qadha ya. Bagaimanapun cara, bagaimanapun kondisinya tidak harus qadha. Walaupun lukanya ada di anggota tayamum. Kemudian wahtarun nawawiyyu, wahtarul imamun nawawiyyu. Fi majmuhi qaulal muzanni wa huwa annahu la qadha ala sahibil ini yang saya maksud ini, pendapat yang enak sekali ini. Wahdharul Imamun Nawawi fi majmu'ihi qaulal muzanni wa huwa annahu la qadha ala sahibil jabirati mutlaqan. Li anna kulla salatin wajabat fil waqti wa in kanat ma khalalin la yajibu qadha'uha haitsu annahu adda wadifatal waqti wa in ma yajibul qadha'u bi amrin jadid walam yasbut fihi syai'un bal sabata khilafu. Jadi sebenarnya dalam permasalahan sahibul jabirah, orang yang punya perban ya di lukanya atau punya penghalang air di lukanya, itu ada beberapa pendapat sebenarnya, termasuknya pendapat Al-Muzanni. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi memilih pendapat itu, pendapat dari Al-Muzanni. Beliau mengatakan seorang yang di atas lukanya ada penghalang air itu tidak wajib qadha bagaimanapun kondisinya ya. Ini enak sekali ini, mutlakon. Mengapa? Alasannya adalah li'anna kulla sholatin wajabat fil waqti. Karena semua sholat itu keharusannya ada di dalam waktu. Wa in kanat ma'a kholalin, walaupun sholat itu bukan bersama dengan kekurangan, bersama dengan kecatatan. Li anna kulla sholatin wajabat fil waqti wa in kanat ma khalalin la yajibu qada'uha haitsu adda wadifatal waqti. Jadi semua sholat yang harus dilakukan di dalam waktunya, yang harus dilakukan di dalam waktunya, walaupun sholat itu dilakukan kurang sempurna, ada kecacatan, dalam hal ini wudunya kurang sempurna ya, sholat itu tidak harus diqadha selama sudah melakukan kewajiban waktu. Kewajiban waktu ya sholat itu. Wa innama yajibul qadha'u bi amrin jadid. Jadi keharusan qadha itu karena ada perintah yang lain. Dan dalam hal ini tidak ada perintah mengqadha ya, tidak ada perintah mengqadha, justru dalilnya mengatakan tidak harus qadha. Jadi ini usul fikih ya, pembahasan usul fikih sebenarnya. Dalam usul fikih itu orang yang tidak melakukan sholat di dalam waktu itu kan wajib qadha ya. Kewajiban qadha itu apakah karena kewajiban sholat yang ada di dalam waktu atau kewajiban yang baru? Nah, itu perdebatan ulama ya. Tapi menurut pendapat tadi, Qaul Muzani tadi, qadha itu sebenarnya tidak kewajiban, tidak merupakan perintahnya tidaklah perintah yang sama dengan melakukan sholat di dalam waktu. Maksudnya begini, sebab kewajiban sholat itu kan masuknya waktu ya, duhulul waqti. Mengapa wajib sholat duhur? Karena matahari bergeser ke arah barat dari tengah langit. Kenapa wajib sholat asar? Karena bayangan benda lebih panjang dari benda. Jadi sebab melakukan sholat itu adalah masuknya waktu. Ini kalau usul fik ya. Nah sekarang kalau waktunya sudah keluar, itu kan wajib qadha ya. Kewajiban qadha itu apakah karena masuknya waktu, apakah sebabnya sama dengan kewajiban sholat di dalam waktu atau tidak? Itu dalam penjelasan usul fik ya, dalam penjelasan Al-Muzani tadi, tidak. Jadi sholat di dalam waktu itu ada perintah sendiri, sholat qadha itu juga ada perintah sendiri, perintahnya berbeda, itu namanya amrin jadid, perintah yang baru. Nah, menurut Al-Muzani, orang yang sudah melakukan sholat di dalam waktu, itu dia sudah melakukan perintah. Kalau sudah melakukan perintah ya berarti sudah gugur kewajibannya. Nah, terkait dengan sempurna atau tidaknya itu urusan lain. Yang penting sudah melakukan kewajiban yang harus dilakukan di dalam waktu. Nah, sekarang setelah waktunya sudah habis, kemudian menemukan kondisi yang sempurna. Jadi tadi kan ada orang sholat dalam kondisi tubuhnya ada perbannya. Dalam kondisi misalkan tangannya ada luka, kemudian lukanya ada penutup air, ada penghalang air. Kalau dia melakukan sholat itu kan berarti wudhunya tidak sempurna. Misalkan sudah masuk waktu duhur, dia sudah sholat, sudah wudhu, sudah tayamum, sudah sholat. Nah, setelah dia lukanya sudah sembuh, itu kan dia bisa melakukan wudhu dengan sempurna. Apakah wajib qadha atau tidak, itu tidak wajib menurut Al-Muzani. Karena ya tidak ada dalil yang mengharuskan itu, tidak ada dalil yang memerintahkan hal itu. Justru dalilnya malah mengatakan tidak qadha. Tidak memerintahkan qadha malah mengatakan tidak qadha. Jadi intinya dalam kitab Majmu' An-Nawawi memilih pendapat yang ringan ya, yaitu pendapatnya Al-Muzani. Ini Mubtilatu Tayamum. Ini cukup banyak juga ini. Sampai halaman 160. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatu Tayamum. Mubtilatu Tayamum mitsalatsatun wa hiya ma'abdul wudu. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, semua hal yang membatalkan wudu. Idza tayamama anil hadatsil asghar wa amma idza tayamama anil hadatsil akbar fala yubtiluhu mubtilatul wudu. Jadi semua hal yang membatalkan wudu itu adalah membatalkan tayamum. Ini sekali lagi mohon maaf ya, ini background-nya ada lutut, ada kaki, ada apa saja ini. Bila tayamumnya adalah sebagai pengganti dari wudu, maka semua hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Tapi kalau tayamumnya sebagai pengganti hadas besar, sebagai pengganti dari mandi, maka hal itu tidak membatalkan tayamum. Yang kedua aridah, liana tayamuma toharotun tu'ifah. Yang kedua murtad ya, tayamum itu toharoh yang lemah, sehingga keluar dari agama Islam itu bisa membatalkan tayamum. Kalau wudu tidak ya, orang yang wudu kemudian dia murtad, itu wudunya tidak batal. Kalau tayamum batal. Yang ketiga tawahumul ma'i idza tayamama li fakdihi wa fihi tafsil. Yang ketiga ada dugaan air ya. Jadi orang yang bertayamum karena tidak menemukan air, kemudian dia menduga keberadaan air, maka tayamumnya batal. Wa fihi tafsil. Dalam hal ini ada perincian ya. Jadi saya ulangi ya. Ada orang yang tayamum karena tidak menemukan air, kemudian dia menduga ada air. Itu tayamumnya bagaimana? Tayamumnya di sini diperinci, hukumnya diperinci. Perincian yang pertama, idza kana qabla dhuhuri fi sholati wa lam yahul bainahu wa bainal ma'i hailun fayabtulu bitawahum wa kadzalika bil bitayakun min babi aula. Bila hal itu ada sebelum sholat ya, Jadi ada orang yang tayamum, kemudian dia ada dugaan ada air ya, menduga ada air. Kalau dugaan itu ada sebelum dia melakukan sholat dan antara dirinya dengan air tidak ada penghalang, maka tayamumnya batal. Itu dugaan saja sudah batal ya, apalagi yakin. Kalau yakin ada air ya malah batal. Rincian yang kedua, wa idza kana qoblat dzuhur li fi sholat wa kana hunaka hailun bainahu wa bainal ma fala yadurru tawahhumu wa tayakunu idza ra'a al mani'a qoblal ma aw ra'a huma ma'an falladhi yubtilu tayammum an tayakuna aw yatawahhama al ma'a qoblal hail. Kemudian yang kedua, rincian yang kedua, bila ada dugaan air itu datang sebelum melakukan sholat, tetapi antara dirinya dengan air ada penghalang. Penghalang itu ya bisa ancaman pembunuhan, bisa ancaman pencurian, ada apa binatang buas atau yang lain-lain ya. Dia menyangka ada air dan prasangka itu datang sebelum melakukan sholat, tapi antara dirinya dengan air ada penghalang. Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya prasangka atau bahkan keyakinan itu tidak membahayakan untuk tayamumnya, asalkan dia melihat penghalang itu sebelum air. Sebelum air ya. Atau dia melihatnya bersamaan. Jadi sebelum mengetahui ada air, dia mengetahui ada penghalang dulu. Atau diketahui bersamaan, mengetahui penghalang sekaligus air. Artinya yang membatalkan tayamum adalah meyakini atau menduga keberadaan air sebelum mengetahui penghalang ya. Jadi kan ada air, ada penghalang ya. Ada air, ada penghalang sampai ke sana. Kalau mengetahui penghalang dulu atau bersamaan, itu tidak membatalkan tayamum. Tapi kalau mengetahui air dulu ya, mengetahui air baru mengetahui penghalang, itu yang membatalkan tayamum. Itu rincian yang kedua. Rincian yang ketiga, wa amma idza kana ba'da dzuhuri fi sholati fala yadhurru tawahhumu mutlaqan. Kalau menduga air itu sebelum melakukan sholat, maka hal itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sama sekali atau mutlaqan ini maksudnya baik ada penghalang atau tidak ya. Wa amma tayakunu fa fihi tafsil. Ya, jadi kalau sebelum melakukan sholat itu antara prasangka atau praduga dengan keyakinan ini dibedakan. Kalau prasangka itu tidak mempengaruhi apapun. Kalau keyakinan itu diperinci. Rinciannya adalah idza kanati sholatu allati yusalliha ghairu mughniyatin 'anil qadha. Wa dzalika ka'an tayammama fil mahalli alladhi yaghlibu fihi wujudul ma'i kal hadar. Batolat sholatuhu wa tayammumuhu. Rinciannya adalah dilihat tempatnya di mana. Tempatnya di mana. Tempat ini nanti mempengaruhi hukum tayamum ya. Ada tayamum yang tidak menggugurkan kodok ya. Atau sholat ya. Istilahnya bisa bermacam-macam ini. Tayamum yang tidak menggugurkan kodok sholat. Atau diistilahkan sholat yang tidak menggugurkan qadha. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ini adalah tempat maksudnya ya. Tempat yang dilakukan tayamum itu merupakan tempat yang biasanya terdapat air. Kalau melakukan tayamum di tempat yang biasanya ada air, maka tayamum itu tidak menggugurkan keharusan kodok sholat. Contohnya tempat yang biasanya ada air itu ya hadhor ya, tempat keramaian atau tidak dalam perjalanan ya. Kalau bertayamum di tempat seperti ini maka tayamumnya maka sholat dan tayamumnya batal ya. Jadi ada orang yang bertayamum di tempat ya, di tempat yang biasanya tempat itu ada air, tapi kebetulan saat itu tidak ada air dan dia sudah melakukan sholat, dia apa masih berada di dia sudah melakukan sholat ya, lalu ada hujan, itu seketika tayamum dan sholatnya batal ya. Ya karena tempatnya itu biasanya ada air. Rincian yang kedua, wa idza kanatish sholatu allati yusalliha mughniyatan 'anil qadha' ka antayama fil mahallil ladzi yaglibu fihi faqdul ma'i kasafari awistawal amron fa sholatuhu sahihatun walahu ayastamirru fiha walakinnal afdal ayyubtilaha kayusalliha biwudu'in li'annahu al-akmal. Rincian yang kedua adalah sholat yang bisa gugur dengan tayamum, yaitu sholat yang dilakukan dengan tayamum di tempat yang biasanya tidak terdapat air, yaitu misalkan seorang yang ada dalam perjalanan ya, tempat yang biasanya tidak ada air atau antara ada dan tidaknya air itu 50-50, maka dalam hari ini sholatnya tetap sah ya, sholatnya tetap sah. Jadi masih dalam keadaan sholat tiba-tiba hujan, itu kalau memang tempat yang dilakukan sholat itu biasanya tidak ada air atau kadang ada kadang tidak, statusnya sama, itu sholatnya tidak batal. Tapi yang lebih baik dibatalkan ya, sholatnya tidak batal tapi yang lebih baik dibatalkan supaya dia bisa sholat dengan wudhu ya. Karena perbandingan sholat dengan tayamum dan dengan wudhu itu kan lebih sempurna sholat dengan wudhu ya. Kama qala sahibu shofati zubat mubtiluhu ma'abtolal wudhu amma tawahumil ma'i bila syai'mana qabla tidak sholati amma fiha faman alaihi wajibun yakdiha abtil wa illa walakin afdalu ibtalu haqqai bil wudhu itu fa'alu waridatun tubtilu latawadji jadid tayamuman likulli fardhi. Ini penjelasan saya tadi ya, penjelasan di kitab tadi. Masalah tufa kita tahure ini, masalah orang yang tidak menemukan dua alat suci. Fakir tahureni wahwaladi fakodalma awaturab. Fakir tahuren adalah orang yang tidak akan air dan debu. Fakir tahuren adalah orang yang tidak menemukan air dan debu. Jadi tahuren itu artinya dua alat suci. Hukmuhu annahu yajibu alaihi. Empat hal ya. Orang yang tidak menemukan air dan debu dia diharuskan melakukan empat hal. Dia diharuskan melakukan empat hal. Yang pertama, ayyusholliyal fardho lihurmatil waqti. Melakukan sholat fardu karena menghormati waktu, memuliakan waktu. Yang kedua, allayaqra'a minal Qur'an ilal Fatihah in kana junuban. Yang kedua, tidak boleh membaca Al-Qur'an ya, kecuali Al-Fatihah bila dia memiliki hadas junub. Kemudian yang ketiga annahu la yajuzu ay yakuna imaman. Tidak boleh menjadi imam. Yang keempat, yajibu alaihil qadha'u, harus melakukan qadha'. Dia harus melakukan qadha' ya. Ya karena wudunya tidak sempurna, jadi ya harus qadha. kemudian mana tadi? Hukmu fagidi tahuraini idha wajada ahadahuma ba'da masala. Hukum seseorang yang apa ya, seorang yang tidak menemukan dua alat untuk bersuci, kemudian dia menemukannya setelah sholat, itu hukumnya bagaimana? Hukmu faqidi tahuraini idza wajada ahadahuma ba'da masalla. Jadi setelah melakukan sholat ternyata menemukan salah satu dari air dan debu, itu hukumnya bagaimana? Idza wajadal ma'a fa 'alaihil qada'u mutlaqan. Sawa'un awajadahu fil waqti am kharijahu. Wa amma idza wajada turab fananduru. Kalau yang ditemukan adalah air, maka dia harus qada', ya. Harus qada' secara mutlak. Artinya tidak diperinci. Secara mutlak itu baik menemukannya di dalam waktu atau di luar waktu. Waktu salat, ya, waktu salat yang telah dilakukan. Wa amma idza wajada turaba fananduru. Kalau yang ditemukan adalah debu, maka dilihat dulu. Dilihat dulu. Yang pertama, idza kana qabla khurujil waqti fayajibu alaihil wudhu' mutlaqan. Kalau menemukan debu sebelum masuknya waktu, maka harus qadha, ya. Secara mutlak harus qadha. Maka secara mutlak harus qadha. Tapi idza kana ba'da khurujil waqti fananduru. Kalau menemukan debu setelah keluarnya waktu, maka kita melihat dulu. Idza kana al-qadha'u yasqutu bi tayammum fa yajibu 'alaihi tayammumu likay yu'ida sholata. Wa dzalika bi ayyi tayammama fil mahalli ladzi yaghlibu fihi faqdul ma'i. Jadi menemukan debu setelah keluarnya waktu sholat, ya. Menemukan debu setelah keluarnya waktu sholat itu tergantung. Kalau memang tempatnya bisa menggugurkan sholat, maka dia harus bertayamum. Mengapa harus bertayamum? Supaya tidak mengulangi sholat. Ya, tempat yang menggugurkan sholat itu penjelasannya seperti tadi, ya, yaitu melakukan tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air. Itu rincian pertama. Rincian kedua, idza kana al-qadha'u la yasqutu bi tayamum fala yajibu 'alaihi tayamumu li'adati sholat. Kalau qadha sholat tidak bisa gugur dengan tayamum, maka tidak harus bertayamum untuk mengulangi sholat. Wa dzalika bi ayyusalli fil makan alladzi yaglibu fihi wujudul ma. Qadha yang tidak gugur dengan tayamum adalah melakukan sholat di tempat yang biasanya terdapat air. Mengapa tidak harus melakukan tayamum? Itlafa idata fil i'adah haitsu innahu yajibu alaihi qada'uha fima ba'du idza wajadal ma' karena sholat dengan sholat dengan tayamum pun itu tidak ada gunanya. Jadi ada orang yang ada orang yang tidak menemukan air, tidak menemukan debu. Kemudian dia sholat tanpa wudhu. Lalu setelah sholat dia menemukan debu. Tapi dia menemukan debu sebelum waktunya sholatnya keluar. Menemukan debu sebelum waktu sholatnya keluar. Maka kalau dia berada di tempat yang biasanya ada air, ya, kalau dia berada di tempat yang biasanya ada air, dia tidak harus sholat lagi dengan tayamum. Dia tidak harus sholat lagi dengan tayamum. Mengapa? Karena sholat di tempat itu, walaupun dengan tayamum, tetap wajib qadha, ya. Tetap wajib qadha. Artinya orang yang dalam kondisi tadi, andai kata dia sholat kedua kali dengan tayamum, itu kan tidak ada gunanya. Ujung-ujungnya qadha juga. Jadi sholatnya tidak batal. Kama qala sahibu shofati jubat. Mana tadi? Kama qala sahibu shofati jubat. Wa man lima in wa turabin faqata al fardu shalla thumma mahma wajada min zaini fardan haitsu yasbutul qadha bihi fatajdidun alaihi furido. Ini penjelasannya sama seperti tadi, ya. Kemudian fa khalasatul masalah. Kesimpulan masalah annahu idza kana tayammumuhu sayaskutul qada'a fa huna tajibu alaihi adadus shalah wa illa fala. Kesimpulannya dilihat tempatnya, ya. Orang yang menemukan debu setelah sebelumnya dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum dan menemukan debu setelah sholat dan masih berada dalam waktu sholat, itu kesimpulannya adalah dia harus bertayamum kalau memang qadha sholatnya gugur, harus tayamum dan harus mengulangi sholat. Tapi kalau qadha sholatnya tidak gugur, dia tidak harus melakukan tayamum. Masa ilu fit tayamumi, beberapa masalah dalam bab tayamum. Yang pertama, mata yajibu qadha usholati alal mutayamim. Kapan keharusan qadha salat bagi orang yang bertayamum? Yajibu fi samani halatin. Diharuskan qadha dalam 8 kondisi. Yang pertama, al-asi bi safarihi walau fi mahallin yaqlibu fihi faqdul ma. Ini pertanyaannya mata, ya. Mata itu kapan? Tapi jawabannya status perjalanan, ya. Yang pertama, bagi orang yang perjalanannya maksiat. Orang yang perjalanannya maksiat, walaupun dia berada di tempat yang biasanya tidak ada air, dia tetap harus qadha, ya. Kalau dia bertayamum dan sholat, dia harus qadha. Yang kedua, al-faqidu lil ma' fil mahallil ladzi yaghlibu fihi wujuduhu hadaron kana aw safaron. Yang kedua, orang yang tidak menemukan air di tempat yang biasanya ada air, baik di rumah ataupun di perjalanan. Yang ketiga, an-nasi lil ma'i fi rohlihi. Orang yang lupa bahwa dia sebenarnya memiliki air di tempatnya. Yang keempat, adzalu lil ma'i fi rohlihi. Orang yang kehilangan air di tempatnya. Tempat. Yang kelima, atayamumu lisyiddatil bardi. Tayamum karena sangat dingin, ya. Yang keenam, almutayamimu li ajli sadri fi adai tayamum. Orang yang bertayamum karena ada penutup di anggota tayamum. Yang ketujuh, li ajli satiri fi ghairi adai tayamum. Almutayamimu li ajli satiri fi ghairi adai tayamum. Ma'awatihi ala hadasin au kanihi zaidan ala qadril istimsak. Orang yang bertayamum karena ada penutup selain anggota tayamum dan dia meletakkannya dalam kondisi hadas atau satir atau penutupnya itu lebih dari kadar kebutuhan, kadar untuk apa perekat ya. Yang kedelapan al-mutayammimu allati alaihi najasatun ghairu ma'fin anha wa qad ajaza an izalatiha li faqdil ma'. Yang kedelapan orang yang bertayamum yang terdapat najis tidak dimakfu dan dia tidak mampu menghilangkannya, tidak mampu menghilangkan najis karena tidak menemukan air. Ini nanti dia salatnya harus qadha ya. Kemudian masalah yang kedua, mata la yajibul qadha ussalati alal mutayammim. Kapan seorang yang bertayamum tidak harus melakukan qadha? Fi arba'a asrota halatan, di dalam 14 kondisi wahya. Yang pertama al-mutayammimu li faqdil ma' fi mahallin yaglibu fihi faqduhu. Yang pertama di mana tadi? Yang pertama al-mutayammim. Al-mutayammim li faqdil ma'i fi mahallin yaglibu fihi faqdul ma'. Orang yang bertayamum karena tidak menemukan air di tempat yang biasanya memang tidak ada air. Yang kedua kaunul ma'il maujudi musabbaran li ghairi tuhri. Yang kedua ada air tapi air itu ditemukan atau disediakan ya, disediakan untuk selain bersuci. Yang ketiga wujudu ma yamna'uhu minal masabu aw adwin. Ada hal-hal yang menghalangi sampai ke air ya, seperti musuh atau binatang buas. Yang kelima khauful halak kagorkin min rogi besafinah yuridul iktiraf. Yang kelima ada khawatir mati, seperti kekhawatiran tenggelam bagi orang yang menaiki kapal ya, orang yang ada di kapal. Di kapal tidak ada air, tapi kalau dia mengambil air di laut ada potensi dia tenggelam. Yang keenam al-maridu idza khafa talafan min istimalil ma. Orang yang sakit bila dia khawatir kerusakan ya, kerusakan bisa nyawa, bisa kerusakan anggota tubuh bila dia menggunakan air. Yang ketujuh khauful marid min butni syifa. Kekhawatiran orang yang sakit bila dia menggunakan air ada kekhawatiran kesembuhan yang lama, kesembuhan bertambah lama kalau menggunakan air. Yang kedelapan khauful marid min ziyadatil alam. Orang yang sakit dia khawatir penyakitnya bertambah. Kemudian apa ini? Yang kesembilan khauful maridi min husuli syainin fahis fi udwin dhahir. Seorang yang sakit khawatir dia memiliki bekas luka yang buruk ya di anggota tubuh bagian luar. Yang kesepuluh al-ihtiyaju lil ma'i li atasi hayawanil muhtaram. Ada air tapi air itu dibutuhkan oleh hewan, oleh makhluk hidup yang dimuliakan ya. Yang ke-10 al-ihtiyaju lil ma', yang ke-11 al-ihtiyaju li bai'ihi li mu'natihi aw dainin. Ada air tapi airnya dijual, tapi dia membeli air itu, uang ya, uang untuk membeli air itu digunakan untuk melunasi hutang atau untuk nafkahnya. Yang ke-12 kaunuhu yuba'u bi'aktsar min tsamani mislihi. Ada air tapi dijual lebih dari harga standar. Yang ke-13 al-ajizu an tsamanihi, tidak mampu membeli. Jadi ada air yang dijual tapi dia tidak bisa membelinya. Yang ke-14 al-ihtiyaju ilaihi li mu'natihi aw dainin. Butuh pada, oh berarti tadi tidak seperti itu berarti. Yang ke-14 ini butuh punya uang tapi uang itu dibutuhkan ya, dibutuhkan untuk untuk nafkah atau untuk pelunasan hutang. Kalau yang nomor 11 tadi berarti dia punya air, tapi air itu mau dijual ya. Dia butuh menjual air untuk keperluan nafkah atau melunasi hutang. Jadi nomor 11 ini butuh menjual. Kalau yang nomor 14 ini butuh membeli, butuh membeli. Maksudnya dia sebenarnya bisa bisa wudu karena ada orang yang menjual air, tapi dan dia punya harta, dia punya punya apa? Punya nominal untuk membelinya, tapi nominal itu digunakan untuk kebutuhan ya, digunakan untuk kebutuhan kebutuhan nafkah atau kebutuhan melunasi hutang. Jadi syariat lebih memenangkan nafkah dan apa pelunasan hutang daripada daripada tayamum ya. Kemudian apa ini? Ada masalah yang ketiga. Sahsun layasihu tayamumuhu illa bitayamumi sahsin akhar. Ini malah ada gimana lagi ini? Ada seseorang yang tayamumnya tidak sah kecuali dengan tayamum orang lain. Jadi tayamumnya tidak sah kecuali orang lain sudah tayamum. Itu bagaimana penggambarannya? Penggambarannya adalah fi sholatil janazah la yasihu tayamumul musalli illa idza yumimal mayyit li'anna tayamumal musalli la yadkhulu waqtuhu illa bi ghusli mayyit aw tayamumihi. Jadi ada orang yang tayamumnya tidak sah kecuali menunggu orang lain bertayamum dulu. Itu penggambarannya adalah seorang yang bertayamum untuk sholat mayit ya. Jadi tayamum kan harus dilakukan setelah masuknya waktu ya. Kalau dilakukan sebelum masuknya waktu, tayamumnya tidak sah. Jadi tayamum untuk mensholati mayit itu tidak sah kecuali memandikan mayit dulu. Kalau tidak menemukan air, ya mayitnya harus ditayamumi dulu. Jadi tayamum orang yang mau mensolati mayit tidak sah kecuali menunggu tayamumnya mayit itu. Nomor 4, qala ba'dhum mulghizan, alaisa ajiban annasahsun musafira. Alaisa ajiban annasahsun musafira. Ila ghairi isyanin tubahul lahur ruhos idza mata waqtu lisolati a'adaha walaisa mu'idan lillati bid walaisa mu'idan lillati wah gimana ini walaisa mu'idal lati bid turabi khos. Jadi ada sebagian ulama yang membuat teka-teki ya. Ada satu orang musafir yang musafirnya tidak maksiat, dia diperbolehkan melakukan kemurahan-kemurahan syariat. Andai kata dia wudu, maka andai kata dia sholat dengan wudu, maka dia harus mengulangi sholatnya. Tapi kalau dia sholat dengan tayamum, dia tidak harus mengulangi sholatnya. Ini ada teka-teki lagi ini. Wudu tapi mengulangi sholat, tayamum tapi tidak mengulangi sholat. Itu bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah suratuhu idza kana junuban wa nasiya anna alaihi janabatan fatawaddaa wa shalla. Tsumma faqadal ma'a wa tayamama wa shalla. Fayajibu alaihi ayu'idha sholata alladhi sholaha bilma'i wa amma alladhi sholaha bitayamumi fala yu'idu li'anna tayamum yakumu maqamal ghusli bihilafil wudu fala yakumu maqamal ghusli. Penggambarannya adalah ada orang yang punya hadas junub. Ada orang yang punya hadas junub, lalu dia lupa lupa bahwa dia punya hadas junub. Lalu dia wudu dan sholat. Lalu setelah itu dia tidak menemukan air, kemudian bertayamum dan sholat. Dalam hal ini dia diharuskan mengulangi sholat yang dilakukan dengan wudu. Tapi sholat yang dilakukan dengan tayamum dia tidak harus mengulangi. Mengapa? Karena tayamum itu bisa menggantikan tempatnya mandi besar. Berbeda dengan wudu, wudu tidak bisa menggantikan tempatnya mandi besar. Waqala aidan ba'duhum mulgiza. Ada juga teka-teki dalam bab tayamum juga. Wa marajulun lil ma'i laisa bi faqidi salimun li udwin min mubihi tayamumi. Tayamma la yaqdi salatan wa hadhihi la amri khafa'un fi hijabin mukattamit. Ada orang yang dia menemukan air dan anggota tubuhnya juga normal. Dia melakukan tayamum dan tidak mengqadha' salat. Jadi ada orang menemukan air dan dia tubuhnya normal, tidak ada luka, tidak ada penyakit. Tapi dia sholat dengan tayamum dan sholatnya tidak wajib qadha'. Itu bagaimana penggambarannya? Penggambarannya adalah suratuhu huwa alladhi yakunu musafiran ala safinah wa yakhaful halaka bil wusuli ilal ma fayatayamamu wa yusalli wa la qadha'a alaihi. Jadi jawabannya adalah orang yang melakukan perjalanan menggunakan kapal. Kalau dia mengambil air dari laut, ada kekhawatiran dia tenggelam mati, maka dia tayamum, sholat dan tidak wajib qadha. Ini halaman terakhir ya. Al-Farku. Al-Farku bainal tayamumi wal wudu. Perbedaan antara tayamum dan wudu. Yang pertama, niyatu an-niyah. Perbedaannya terkait dengan niat ya. Niyatu niyatu istibahah, niyatu rafil hadas. Kalau tayamum niat diperbolehkan melakukan ibadah, kalau wudu niat menghilangkan hadas. Yang kedua, la yajuzu illa ba'da dhuhril waqti, yajuzu ayakuna qabla dhuhril waqti. Tayamum tidak boleh dilakukan sebelum masuknya waktu, kalau wudu boleh. Yang ketiga, yakum waqam al-ghusli, la yakum waqam al-ghusli. Tayamum bisa menempati, bisa menggantikan mandi besar, dan wudu tidak bisa. Yang keempat, la yajma'u bihi baina fardaini, yajma'u bihi baina fardaini fa'akthar. Tayamum tidak boleh melakukan dua fardu, kalau wudu boleh melakukan dua fardu, bahkan lebih. Yang kelima, tuharatun dhaifah, tuharatun qawiyah. Tayamum adalah toharoh yang lemah, sedangkan wudu adalah toharoh yang kuat. Tabtuluhu riddah, la tubtiluhu riddah. Tayamum bisa batal dengan murtad, kalau wudu tidak. Yang ketujuh, yajibu izalatun najasati awalan, la yajibu izalatun najasati qablahu. Harus menghilangkan wudu sebelum tayamum, kalau wudu tidak harus. Yang kedelapan, yajibul ijtihadu lil qiblati qablahu inda Ibnu Hajar, la yajibu. Menurut Ibnu Hajar, sebelum tayamum harus mencari kiblat dulu, tapi kalau wudu tidak harus mencari kiblat dulu. Yang kesembilan, yakunu fil wajhi wal yadaini faqat, yakunu fil wajhi wal yadain wa ra'si wa rijlain. Tayamum hanya diharuskan hanya anggota tayamum hanya wajah dan tangan, sedangkan wudu ada wajah, ada tangan, ada kepala, ada dua kaki. Yang ke-10, layasihu niyatu tayamum, layasihu biniyatil wudu. Tayamum tidak sah dengan niat tayamum. Jadi melakukan tayamum dengan niat tayamum itu tidak sah. Tapi kalau melakukan wudu dengan niat wudu itu sah. Yang ke-11, la yusannu fi taslis, yusannu fi taslis. Tayamum tidak disunahkan mengulangi 3 kali. Wudu disunahkan ya, disunahkan 3 kali. Maksudnya usapan dan basuhannya itu kan disunahkan kalau wudu, kalau tayamum tidak. Yang ke-12, la yusannu tahlilul lihyah, yusannu tahlilul lihyah. Tayamum disunahkan menyela-nyelai jenggot kalau wudu. Kalau tayamum tidak ya, tidak disunahkan menyela-nyelai jenggot kalau wudu disunahkan. Yang ke-12, la yajibu isolut turabi ila mana bidisari, yajibu isolul ma'i ila mana bidisari. Kalau tayamum tidak harus menyampaikan debu ke tempat tumbuhnya rambut. Kalau wudu harus menyampaikan air ke tempat tumbuhnya rambut. Yang ke-14, al-asib bisafarihi alaihi li'adah, lai'adata al-asib bisafarih. Bagi orang yang melakukan perjalanan dengan maksiat ya, bagi orang yang perjalanannya maksiat, dia diharuskan mengkodok sholat. Kalau dia bertayamum, tapi kalau dia wudu tidak harus mengkodok sholat, tidak harus mengulangi sholat. Yang ke-15, ala yusalli bihil fardu biniyatin nafli, yusalla fiha naflu biniyatin nafli. Kalau tayamum dengan niat sunnah itu tidak boleh melakukan sholat fardu. Kalau wudu niat sunnah itu boleh melakukan fardu. Wudu dengan niat melakukan ibadah sunnah itu boleh melakukan ibadah fardu. Yang terakhir, la yusannu tajdiduh, yusannu tajdiduh. Wudu tidak disunahkan tayamum tidak disunahkan mengulangi, wudu disunahkan mengulangi. Jadi ini sudah sampai di bab haid ya. Di selanjutnya, karena ini juga sudah azan asar di sini ya, selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan bab haid ya. Jadi saya akhiri streaming kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.